السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني. الحمد لله، segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis Hadrah Basaudan, yang insyaallah mudah-mudahan untaian doa-doa yang kita baca tadi mudah-mudahan digabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang kita baca dengan tawassul kita manggil-manggil nama para aulia Allah, para kekasih Allah, Allah orang soleh dari kalangan kekasihnya Allah, mudah-mudahan insyaallah menjadikan sebab kita semua kelak dapat disatukan dengan mereka di sana. Para kekasih-kekasihnya Allah yang beruntung, mereka semua orang-orang yang dimuliakan, dijunjung, bahkan dengan kita menyebut dan bertawassul dengan namanya, doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah mudah-mudahan doa-doa yang tadi dibaca dengan segala niatnya masing-masing, insyaallah semua tidak ada yang kembali dengan tangan hampa, melainkan semuanya insyaallah segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh istrinya Sayyidah Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian, kata Nabi mau ngasih tahu orang baik itu siapa? Orang baik yang sesungguhnya, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian, kata Nabi, yang paling baik bagi keluarganya, yang paling baik sama keluarganya, yang paling rahim, rahmat sama keluarganya. Wa ana, dalam hadis itu diriwayatkan kata Nabi, ana khairukum li ahli. Saya adalah manusia yang paling baik sama keluarga. Apa sih maksud hadis ini tentang baik sama keluarga? Yang namanya orang keluarga pasti baik, kan gitu? Namanya juga sama keluarga biasanya baik. Iya emang benar, tapi kadang-kadang sama keluarga juga kita suka semena-mena. Jangan lupa, sama keluarga kita baik, tapi kadang sama keluarga juga kita anggap enteng hal tersebut. Coba contohnya, banyakan mana? Kita baik sama keluarganya, sama kita kadang-kadang belagak baiknya sama orang di luar. Kalau di depan orang, kita berbuat manis. Pakaiannya rapi, tutur bahasanya rapi. Dijagain tuh kata-kata satu-satu, takut nyinggung perasaan orang. Giliran sama keluarga sendiri, bebas. Mau ngomong seenaknya, orang sama keluarga. Tapi tanpa nggak disadarin, seenaknya dia ngomong, tahu-tahu ada yang menyinggung perasaan. Nabi paling marah. Justru perlakuan baik itu nomor satu dilihat dari bagaimana perlakuan baikmu sama keluarga. Kalau kita sama keluarga bisa santun, bisa baik, karena banyak di luar sikapnya baik. Sama orang baik, sama ini baik, begitu na'udzubillah di dalam rumahnya galaknya bukan main. Di rumah gak boleh salah ngomong, dong marah. Gak boleh ini kesel, gak boleh, udah. Tapi giliran di luar enggak, manis manis banget. Kalau di luar sopan banget. Sampai begitu ada yang ngomong, dia kalau di rumah tuh, kata, masa sih? Kenapa sampai ada yang masa sih? Karena saking gak nyangka. Karena biasanya dia kalau di depan orang baik mulu. Di depan orang baik, ngomongnya baik, ternyata begitu di dalam. Ya, kalau orang laki sama bininya kasar. Yang bini sama lakinya bawel. Gitu. Sama anak orang, ya Allah lucunya. Sama anak sendiri, gitu. Gitu ya. Kalau sama anak orang pipinya dielus-elus bandel gitu nyengir. Untung bukan anak-anak, kalau anak-anak sudah habis. Suka gak gitu-begitu? Padahal Nabi SAW mengajarin kitanya rahmat. Yang pertama, tanamin rahmat dari dalam dulu. Berbuat ramah-tamah baik dari dalam dulu. Sama keluarga inti dulu nih. Kalau sama orang kamu ngomongnya emosinya ditahan, sopan santunnya ditahan, maka berlakulah itu kepada orang terdekatmu. Sama orang terdekat lebih utama. Apalagi sama orang tua, sama pasangan, sama anak. Kalau kita bisa berlemah lembut di sono, di sini juga. Lebih utama malah aula. Kata Nabi, mau tahu manusia terbaik? Kata Nabi itu manusia terbaik, yang paling baik sikapnya sama keluarganya. Kalau sama orang dikenal royal, sama keluarga kagak. Pelit. Terbalik kan gitu? Salah. Rahmat sama orang. Ternyata di dalam sendiri enggak. Nah ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama kita sebagai umatnya. Nabi ini ngasih contoh. Nabi dikenal sama se-Madinah, se-Mekkah bahkan sedunia. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Beliau adalah manusia yang mana perangai, berarti perangai budi pekerti dan juga fisik yang terbaik. Gak ada orang yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kamu tahu kebaikan Nabi itu lebih baik lagi kalau di dalam rumah sama keluarganya. Sama istrinya. Sama orang-orang dalamnya. Lebih rahmat. Lebih sayang. Lebih lembut. Nah, ini gitu. Maka kalau mau lihat nih yang belum nikah, mau cari pendamping, lihat bagaimana dia sama keluarganya. Kalau dia sama keluarganya rahmat, maka sama kamu juga bakal rahmat. Tapi kalau udah dari awal sama keluarganya acuh, apalagi sama kamu nantinya. Gitu. Jangan dibalik. Oh lihat Nabi sama istri-istrinya baik, sama istrinya doang suruh baik, sama keluarganya kagak. Ini juga salah jalan. Enggak begitu. Maka di dalam hal ini sikap kita wabil khusus kalau orang laki punya partnya orang laki, kita perempuan, ibu-ibu kadang-kadang kalau di luar bawelnya enggak kelihatan. Kalau di dalam bawelnya minta ampun. Kalau di luar mulutnya ya nggak kelihatan, tapi ternyata kalau di dalam lain cerita, kalau ngomong pedes banget, itu dibuang. Karena Nabi SAW bilang manusia yang paling baik diantara kalian, kata Nabi yang paling baik sikapnya sama keluarganya, sama anaknya. Kalau sama anak orang kita aja nggak sanggup buat marah dan nggak pantas juga marah sama anak orang, paling tidak sama anak kita sendiri. Kita juga jangan marah-marah mulu. Tetapi kita itu diminta untuk menggiring dan membimbing. Agar jalannya mereka tidak salah jalan. Biar mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna. Anak-anak bermanfaat. Artinya sikap, akhlak, keluhuran dari budi pekerti. Yang paling utama harus ditujukan kepada ahli keluarga kita. Kalau sudah sama ahli keluarga baik, mana mungkin di dalam doang baik, di luar hancur. Gak mungkin. Orang kalau udah baik di dalam, insya Allah juga baik di luar. Kalau di dalam udah rahmatnya luas, insya Allah di luar juga luas. Kalau dibalik umum, karena yang namanya sifat manusia takut kelihatan jeleknya. Kalau sama keluarga, ah keluarga ini. Kalau sama orang kan gak bisa begitu. Kalau sama orang dijagain tuh namanya, dijagain diri, dijagain sikapnya. Kalau sama keluarga kadang-kadang lebih, ah dia doang, ah ini doang, ntar juga ini. Udah kita nganggapnya yang paling ngerti, tapi lihat bagaimana Nabi SAW ngajarin sama kita. Enggak, maupun kamu udah nikah 20 tahun, maupun kamu udah nikah 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun, sikap baikmu sama pasangan, sama keluarga harus sama kayak kamu baru pertama ketemu dia. Rahmatnya baik. Ini nasihat mestinya buat orang laki. Ibu sampaikan deh kepada suaminya, juga ke ibu-ibu masing-masing. Kalau dulu zaman-zaman awal nikah, ngomong hatu-hatu. Sekarang gak tahu deh udah kayak apa ngomongnya ya. Awal nikah baik, semuanya dijaga dengan baik. Ya Allah, kalau ibaratnya di luar wangi, di dalam lebih wangi. Di luar sopan, di dalam lebih sopan. Iya, dijagain. Jangan cuman di awal-awal, tapi sepanjang umurmu berbuat baiklah kepada keluargamu, melebihi kebaikanmu pada orang luarmu. Itu pesannya Nabi SAW. Karena orang baik di dalam ngikut di luar, tapi orang baik di luar belum tentu ngikut di dalam. Kata ya, insyaallah Allah selalu tuntun dan bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik, budi pekerti, perangai dan akhlaknya, wabil khusus kepada ahli keluarga kita dan tentunya kepada segenap umat manusia. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau lanjut kajian kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya sama-sama kita awali kajian ini dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha' mardati wa qurbihi wa thawabi وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس والعشرون في الأمل. قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم إثنتان طول الأمل واتباع الهوى وأن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لثلاثة بثلاثة للمكيب على الدنيا والحريص عليها والشحيح بها بفقر لا غنى بعده والشغل لا فراغ منه وهم لا فرح معه. Bab ke-26. Setelah kemarin kita ngebahas tentang zakat dan sifat kikir, ya gitu ya. Zakat dan sifat kikir. Maka bab ke-26 ini setelahnya nyusul dan mereka saling terikat. Apa itu panjang angan-angan? Al-amal. Kenapa kok Ustazah bilang panjang angan-angan itu terikat dengan bab sebelumnya? Karena pada umumnya orang yang punya angan-angan panjang, maka di dalam jiwanya akan sangat berpeluang memiliki sifat pelit. Karena rencana ke depannya banyak. Jadi kalau ditanya, ini duit kenapa disimpan? Buat nanti. Kenapa tuh buat nanti? Karena nanti rencananya banyak. Dia mau ini, mau itu, mau niat ini, mau niat itu, dan seterusnya. Nanti keterangannya panjang. Tapi angan-angan itu apa? Atau disebut dengan panjang angan-angan apa? Merancang perencanaan masa depan yang kamu sendiri gak tahu itu sampai apa kagak. Yang salah itu dari panjangnya angan-angan, saat kamu merancang perencanaan masa depan, ya, merencanakan perencanaan masa depan, dengan perasaan diiringi seolah-olah kamu enggak bakalan mati. Kamu tuh lupa bahwa apapun rencanamu esok, semua itu belum tentu bisa terjadi jika dibenturkan dengan ketetapan Allah. Jadi kita nih jadi manusia, punya angan-angan boleh enggak? Boleh. Boleh. Wafik amalna tawil. Kita kan baca dari Qasidah, ya Rab, fajud ala tami'in. Kan disebut gitu. Rabbi, kami ini punya angan-angan yang panjang. Amalna tawil. Fajud ala tami'in. Di dalam hadrah kita baca, maka anugerahkan kepada kami apa-apa yang kami inginkan. Tapi dia sebut dirinya apa di situ? Tami'in, orang yang banyak maunya. Maka di sini kalau kamu mau berangan-angan, angan-anganlah yang baik. Karena saat kamu berangan-angan dengan cita-cita yang baik dan luhur, maka di situ kamu banyak mendapatkan ganjaran walaupun umurmu belum sampai ke sana. Tapi kalau punya angan-angan hanya untuk kepentingan pribadi, kesenangan pribadi, maka kamu rugi. Kamu hanya akan ditipu oleh tipu daya syaitan yang terus membuatmu berkhayal demi khayal sampai membuat kamu lupa sama apa? Sama akhirat. Lupa sama kematian dan lupa sama yang lain-lainnya. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih memulai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang paling aku takutin di antara yang aku takuti, ini yang paling Nabi takutin, yang menimpa umatnya. Apa itu? Pertama ada dua. Yang pertama ulul aman. Nabi takut kita ketimpa banyak musibah. Nabi takut kita ketimpa sifat-sifat buruk. Tapi yang paling Nabi takutin kalau dua sifat ini ketimpa sama kita. Nabi paling takut. Apa tuh yang pertama? Tulul aman. Panjangnya angan-angan. Yang mana dengan panjangnya angan-angan itu, ya, membuat orang tersebut lupa pada akhirat. Yang kedua apa? Wattiba'ul hawa. Ngikutin hawa nafsu. Itu yang paling Nabi takutin. Nabi takut kita kena sombong. Nabi takut kita kena hasud. Nabi takut kita kena ujub. Nabi takut kita riya. Tapi Nabi paling takut kalau kita punya yang namanya panjang angan-angan. Ama ngikutin hawa nafsu. Kata Nabi, itu yang paling saya takutin. Orang yang panjang angan-angan disebut yunsial akhir. Udah pasti dia bakal lupa sama akhirat. Kenapa? Karena orang yang panjang angan-angan yang dipikirin dunia aja. Pengen begini, pengen begitu, tapi seputar dunia. Dia gak punya tuh perencanaan pengen bikin apa di akhirat. Coba kita sama-sama introspeksi diri. Hayalnya kita selama ini pengen punya rumah besar. Tapi di mana? Di sini. Kita pengen di sini. Ada gak dari kita yang dengan khayalnya kita, dengan angan-angannya kita, lalu kita bilang, aneh, pengen punya rumah gede di surga. Pengen punya rumah besar di surga. Dengan pintu yang begini, dengan kebun yang begini. Khayalmu tapi di sana. Gak ada kan? Karena terkadang khayalnya kita dengan dibantu oleh tipu daya syaitan. Ayo, terus mikirin dunia aja, jangan mikirin akhirat. Pengennya punya dunia aja, jangan punya akhirat. Pengennya enak di sini seolah-olah akhirat tuh gak pernah ada. Itu godaan setan. Kita terus digiring biar kita punya angan-angan yang panjang, tapi gak pernah berangan-angan pengen tentang akhirat. Gitu. Dia hanya ditipu dengan apa yang ada di pikirannya. Siapa yang menipu dia? Syaitan. Kecintaannya pada dunia yang membuatnya dia tertipu, itu yang sampai bikin dia buta, seolah-olah dia hanya melihat dunia. Sekarang dia lupa habis dunia ada akhirat. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diberi rezeki yang lebih sama Allah, itu nikmatnya bukan main. Asal kamu tahu, orang yang dikasih rezeki lebih sama Allah, itu nikmatnya bukan main. Dulu sahabat Nabi, ashabus suffah, orang-orang susah di zaman Rasul, mereka datang kepada Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Katanya orang-orang susah di zaman Rasul ngadu sama Rasulullah bilang, ya Rasul, enak banget tuh orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya, mereka ninggalin dunia dengan membawa banyak pahala, katanya dibilang. Enak banget mereka ya Rasulullah. Kenapa kok disebut orang berduit itu ninggalin dunia dengan banyak pahala? Karena semestinya dengan dia dilimpahkan harta yang banyak tadi, dia jadikan harta itu untuk membuatnya kaya di sana, membuatnya banyak pahala di sini, sehingga dia pergi ninggalin dunia yang dibawa pahalanya yang banyak. Makanya dulu di zaman Rasulullah, walaupun mereka sahabat yang sederhana, sahabat yang kecil, mereka berlomba-lomba bikin masjid walaupun kecil. Mereka berlomba-lomba bikin musholah walaupun kecil. Mereka berlomba-lomba membangun sesuatu bangunan yang mana di situ bisa digunakan untuk kebaikan walaupun sederhana walaupun kecil. Kenapa begitu? Karena mereka mau ada pahala yang terus mengalir. Kalkulatornya gini hitungannya. Kalau kita hadir pengajian, yang dapat pahala kita kalau datang pengajian. Ada kalonya? Kalau datang pengajian kita baru dapat pahala. Kalau kita meninggal, kita gak datang lagi ke pengajian dong otomatis. Ada gak pahala yang ngalir ke kita? Gak ada, udah habis putus sampai di situ. Tapi orang-orang yang cerdas, orang cerdas, mereka investasikan dananya di mana? Bukan di bank. Investasikan dananya di akhirat. Dengan apa caranya? Di mana ya masjid? Di mana ya musola? Di mana ya majelis taklim yang bisa saya berkontribusi di sana? Oh, ada masjid tiangnya udah mulai rubuh, mimbarnya udah nggak kepake, udah sarananya udah hancur, towanya dibeliin sama dia, masjidnya dirapiin, musholanya dibersihin, sejadahnya, karpetnya digantiin, di temboknya dicat ulang, dirapiin ulang sampai dipasangin AC. Terus orang yang tadinya sedikit sholat di situ, gara-gara dia mulai dong orang berdatangan sholat, mulai dong orang pakai lagi tuh masjid, mulai orang makmurin lagi tuh masjid. Ini kalau kontribusinya ngerapiin masjid yang udah bobrok. Katakan karena dia punya masjid rusak. Tapi kalau dia punya duitnya lebih, katakan orang yang ikut andil pembangunan Ummul Batul kemarin. Ummul Batul kemarin begini gak? Gak begini kan? Terus dibangun gitu ya. Barangkali hari ini ada yang ngebangun kemarin, ikut ngebangun, gak datang di sini. Dia ada di rumah dengan kesibukannya. Dapat pahala gak? Berapa pahalanya? Hah? Pahala dia satu datang ke sini. Berapa berarti pahalanya? Berapa kepala orang yang ada di sini? Maka pahalanya nyampe ke dia yang barangkali sekarang lagi duduk di rumah. Itu kelebihannya orang berduit. Kelebihannya orang pandai menginvestasi. Kalau zaman sekarang ada orang duduk manis di rumah tapi dapat duit terus. Ada kan? Ada. Nah, begitu juga tentang akhirat. Ada orang barangkali gak bisa aktif di pengajian tiap saat, tapi kalau udah urusan pembangunan majelis, pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, dia nomor satu. Ini orang paling cerdas yang ada. Ente tahu? Kenapa begitu? Karena dengan semua kepala orang yang ada berbuat kebaikan di tempat di mana dia ngebangun, di situ pahala dia tetap terus ngalir selagi hidup sampai dia wafat nanti. Dan sudah dia wafat, terus pahala itu ngalir. Siapa? Ada orang ngaji. Enak banget ya hari ini kita baca hadroh. Barangkali ada dari siapa yang pernah kontribusi. Subhanallah, meninggal dunia. Hari ini berapa? Ada 700 orang, 800 orang hari ini ikutan ngaji baca hadroh bakso. Dan masing-masing kamu dapat pahala untuk dirimu. Tapi adapun dia, 800 pahala orang itu nyampe ke dia semua. Hitungannya, itu kalkulatornya, itu cara hitungnya. Maka kalau ada dari kita yang cuma punya angan-angan, pengen, enggak mulai-mulai, ya ini dia nih yang ditakutin nih. Pengen apa? Pengen insya Allah. Pengen apa? Pengen bangun apa? Tanya, bangun apa? Bangun masjid. Iya, pengen, tapi bergerak enggak. Beli tanah buat masjid belum sanggup, tapi nyumbang beberapa sak semen, beberapa engkel pasir, beberapa apa, susunan bata, bisa dong, kenapa enggak? Nah begitu, kenapa enggak? Dan disinilah angan-angan itu mestinya, jangan sampai kita punya angan-angan yang membuat kita lupa sama akhirat. Jadi kalau kita mau punya angan-angan boleh, pengen saya ya, insya Allah cucu-cucu saya jangan ada yang kelaparan. Itu angan-angan bukan? Itu angan-angan. Itu harapan yang belum terjadi, masih ngawang. Dan orang-orang seringkali terperangkap oleh angan-angannya. Itulah kenapa sifat kikir kemarin seringkali dikaitkan. Jangan kita menjadi orang yang terperdaya oleh syaitan sehingga membuat kita itu tidak bisa memaksimalkan manfaatnya sedekah di dunia. Karena alasan apa? Angan-angan ke depan. Buat anak, buat cucu, buat ini, buat itu. Biar apa? 7 turunan jangan kelaparan. 5 turunan jangan kelaparan. 3 turunan jangan kelaparan. Sampai dia lupa untuk dirinya sendiri. Bukan tentang senang di sini aja, tapi senang di akhirat. Kamu gak bisa manfaatin. Ada orang yang begitu berjaya. Kalau dulu kita kenal, wah siapa yang gak kenal dia? Gedung dia punya. Gedung-gedung menjulang tinggi di pusat kota dia punya. Iya, dia punya semuanya. Tapi begitu dia punya, untuk siapa dia punya? Keluarga. Untuk keluarganya. Begitu dia tiada, keluarganya pakai semuanya. Dinikmatin apa yang ditinggalin, dipakai. Tapi ada enggak yang akhirnya terus ngalir buat dia? Enggak ada. Keluarganya aja yang senang. Dinikmatin, dipakai, dikenyangin buat perutnya, buat memenuaskan hawa nafsunya dan seterusnya. Akhirnya apa? Gedung tinggi yang dia punya habis, hilang, dijual. Tanah yang banyak-banyak itu, bermeter-meter itu dia punya, habis, dijual. Lalu apa yang tersisa untuknya? Masih. Enggak ada. Ini yang ditakutin sama Nabi. Nabi takut kamu dikasih peluang bisa menjadi orang yang pulang kepada Allah membawa banyak pahala, tapi kamu tutup peluang itu hanya dengan panjangnya angan-angan yang kamu pengen. Pengen punya ini, pengen punya itu, tapi di situ enggak ada unsur yang memperkaya kamu di sana. Makanya gak heran kalau kita habis belajar begini nih, ngedengar dulu ceritanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sanggup nuker berapa ratus pohon korma di kebunnya hanya untuk satu pohon korma yang bukan jadi miliknya. Bukan. Kita ingat kisah ada seorang sahabat Nabi, tiap habis sholat subuh buru-buru pulang. Kan sekilas kita pasti udah pernah dengar. Buru-buru pulang. Sampai Nabi itu merhatiin, ini orang kenapa? Doa belum, udah pulang. Akhirnya ditegur sama Nabi. Kamu kok saya perhatiin berapa hari ini habis sholat subuh, gak nunggu doa saya, kamu udah pulang. Apa kamu gak butuh sama doa saya? Digituin sama Nabi. Ya Rasulullah, siapa yang gak butuh sama doamu? Tapi masalahnya Rasul, ini lagi musim kurma berbuah. Saya bertetangga sama orang Yahudi. Orang Yahudi kurmanya lagi berbuah banyak banget. Tiap pagi itu kurma jatuh di halaman saya. Anak saya kalau bangun tidur, buka pintu, ngelihat kurma, namanya kelaparan, dimakan. Dan sementara saya tahu nih Yahudi gak redo. Kalau saya datang ke sebelah, minta redo, nih kurma kamu tadi dimakan sama anak saya, ngamuk, gak redo. Saya tidak redo. Gimana Rasul? Suatu waktu saya pernah nungguin doanya kamu, begitu saya pulang anak saya udah makan tuh kurma. Mau gak mau saya harus sodok mulutnya Rasul agar dia muntahin tuh kurma, karena saya gak mau ada makanan haram yang masuk ke dalam perut anak saya. Lihat sahabat Rasul kalau menjagain anaknya dari makanan yang haram. Sampai segitunya, kurmanya udah ketelan, disodok sama bapaknya, muntahin, ini bukan makanan kamu. Walaupun korma sejatinya, tapi itu gak halal bagimu. Dia gak mampu, bapaknya gak mampu, anaknya kelaparan. Rasulullah begitu dengar ceritanya, gak tega. Kata Rasulullah, di mana rumahmu? Ditunjukin rumahnya, Rasulullah datang serta sahabatnya yang lain. Kemana? Ke rumah Yahudi itu. Apa yang dilakuin sama Rasulullah? Rahmatnya. Gak bisa ngelihat ada dari umatnya atau ada dari sahabatnya yang hidup kebingungan, kesusahan. Maka Nabi datang menghadap si Yahudi, nawar, mau enggak pohonnya saya beli. Yahudi bilang, saya enggak jual. Tapi Rasulullah itu luar biasa untuk negosiasinya, enggak pantang mundur. Sayyidina Abu Bakar yang tahu Rasulullah begitu kepengen beli ini pohon, Sayyidina Abu Bakar bisikin, Rasul tawarin kebun saya yang ada di situ. Ibaratnya kalau kita bilang Sayyidina Abu Bakar punya satu kebun strategis, pohonnya bagus-bagus, lagi sedang berbuahnya, tinggal manen. Kalau kita bilang ada ratusan batang pohon di sana, tawarin yang itu, kau ambil yang satu itu Rasul. Kata Sayyidina Abu Bakar, wah Rasulullah girang. Karena apa? Gak mungkin Yahudi ditawarin itu nolak, gak mungkin. Maka Rasulullah bilang, syuf dapat tawaran. Sebelumnya Rasulullah nawarin dulu, gak langsung tanahnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah tiba-tiba nawarin, mau gak kutukar satu batang pohon kurmamu ini dengan batang pohon kurma emas nanti di sana? Di mana? Di surga. Ditawarinnya sama Rasulullah begitu. Yahudi, kata Yahudi bilang, di surga. Ngomongnya yang jelas-jelas aja deh, yang sekarang aja jangan ngomongin yang ntar. Kita kalau ada orang ngomongin ntar di akhirat dapat pahalanya, akhirat, kita mau untung di sini. Di otak Yahudi, yang punya pikiran begitu otak Yahudi. Kalau dikasih akhirat bilangnya kita mau di sini aja. Otak-otak Yahudi, karena Yahudi gak percaya sama akhirat. Adapun orang yang percaya model kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu dengar Rasulullah kasih tawaran Rasul, itu tawaran bukan untuk dia doang kan? Maksudnya aneh ngasih kebon, dapat gak tuh satu batang korma yang emas yang ditawarin sama Yahudi? Kata Rasulullah, walaka anta ya Abu Bakar, iya kamu dapetin itu, hai Abu Bakar. Kebonnya hilang, Sayyidina Abu Bakar gak stres. Diambil, kata Rasulullah, Taib kalau gitu aku beli satu batang kormamu itu, satu pohon kormamu dengan kebunnya Abu Bakar yang ada di sana. Oh, Yahudi matanya terus langsung berubah semuanya. Berubah apa kalau kita ngelihat, berubah dolar, berubah dinar, berubah apa? Hah, tanahnya Abu Bakar? Iya, tanahnya Sayyidina Abu Bakar. Oh, langsung deal, kata Yahudi bilang. Yahudi bilang deal. Habis apa Yahudi? Udah ngelakuin transaksi? Deal, Yahudi bilang apa? Hah, dasar Muhammad itu bodoh banget transaksi sama orang, beli pohon di tanah orang. Nih Yahudi bilang, beli pohon di tanah orang, biarin aja dia beli di pohon, besok sebelum tuh anak mau ngambilin kormanya, aneh udah lebih dulu ngambilin kormanya, kata si Yahudi. Makanya jadi orang jangan curang, curang tuh otaknya Yahudi. Tahu, jangan curang, itu otaknya Yahudi. Itu gak apa-apa, kata si Yahudi bilang, ntar aneh ambilin tuh ini ya, apa namanya, kormanya sebelum sahabat nih tetangga saya ngambil kormanya. Subhanallah, besok pagi dia bangun dari tidurnya, korma batangnya yang tadi ada di halamannya pindah di halaman sahabatnya Rasul. Doanya Rasulullah. Nah, kalau kita baca burdah, Rasulullah bisa bikin pohon jalan. Iya, dengan apa? Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan. Tamshi ilaihi 'ala sajid bila gadam. Rasulullah bisa bikin pohon jalan pakai akar, enggak pakai telapak, enggak punya telapak pohon, tapi dia bisa bikin jalan-jalan pohonnya. Pindah itu pohon kurma ke rumah tetangga. Begitu dia bangun ngelihat, ini pasti kerjaannya Muhammad, kata dia bilang. Nah, karena dikenal Nabi Muhammad punya mukjizat, bisa pindahin apa yang beliau ingin pindahkan. Begitu dia lihat, ah ini kerjaannya Muhammad. Wah, kata. Dan kita lihat di sini besarnya hati seorang Sayyidina Abu Bakar untuk mendapatkan sesuatu yang belum dilihat oleh matanya. Punya ratusan batang pohon, terabaikan hanya dengan mendengar satu pohon di surga. Bayangin, Sayyidina Abu Bakar, orang yang enggak kepengen kaya di sini, tapi memang dia benar-benar pengennya kaya di sana. Pengennya berjaya di sana, pengennya selamat di sana. Itu Sayyidina Abu Bakar. Maka kita kalau lagi dikasih peluang sama Allah bisa berbuat kebaikan, ikutin. Kalau ngikutin hawa nafsu, enggak ada yang kita mau keluarin. Hawa nafsu selalu bilang sayang. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu bilang jangan, takutnya besok kamu perlu. Itu hawa nafsu bilang. Hawa nafsu bilang, enggak, ada yang lebih penting dari ini. Itu kalau hawa nafsu ngajak nego. Pokoknya dari pengen berbuat kebaikan sampai enggak jadi. Makanya dibilang, wattiba'ul hawa yasuddu 'anil haq. Ngikutin hawa nafsu itu bisa menghalangi kita dari kebenaran. Orang kalau ngikutin hawa nafsu, kebenaran lewat. Karena yang diikutin cuma hawanya. Yang benar yang mana? Belakang. Yang penting hawanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita selagi masih dikasih kesempatan sama Allah, ayo bisa berbuat baik. Kita berbuat baik di mana tempat kita bisa. Jangan hanya kita kepengen beruntung di dunia, namun kita lupa keberuntungan yang sesungguhnya itu dia. Di akhirat, insyaallah yang kemarin udah pada ngikut ya, Cahaya Hijrah Peduli, rame-rame udah pada daftar, yang belum daftar, buluan daftar. Sarana kebaikan dimanapun yang bisa kita buat, kita kerjain. Andilnya kita, mungkin gak bisa sebanyak Sayyidina Abu Bakar, karena mungkin kekayaan kita gak sebanyak Sayyidina Abu Bakar saat ini. Tetapi dengan yang kita punya sekarang, berapa yang kita mau ambil andil, berapa yang kita mau berikan, kita berikan kontribusi kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita kepengen punya apa? Punya kekayaan di surga. Itu investasi yang paling penting. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'im. Ana za'im, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi thalatha. Lil mukib 'ala dunya wal harisu 'alaiha والشحيح بها بفقر لا غنى بعده وشغل لا فراغ منه وهم لا فرح معه. أنا زعيم. Saya jamin sesuatu, tiga hal untuk tiga. Apa nih? للمكب على الدنيا. Untuk orang-orang yang memang sibuknya dengan dunia. Sibuk aja sama dunia. Nih, kata Nabi, saya jamin tiga hal. Wal harisu 'alaiha, yang begitu takut peduli sama dia. Wa syahihu biha. Syahih sama dunia apa? Pelit mikirin tentang nanti saya takutnya miskin. Syahih pelit. Enggak mau nerima dirinya, takut dirinya nanti begini begitu. Kata Nabi, lihat orang-orang yang begini maka akan ditimpa dengan apa? Bi faqr la ghina ba'da. Ingat, tiga hal tadi bakal ditimpa dengan satu, orang itu akan menjadi miskin dan tidak ada kekayaan setelahnya. Ini orang-orang begini. Untuk siapa mereka? Orang yang selalu nyibukin dirinya sama dunia. Maka ketahuilah, mereka hanya akan ditimpa kefakiran dan tidak ada kekayaan untuknya. Wal harisu 'alaiha. Orang yang selalu konsentrasinya hanya pada dunia. Mikirin dunia. Ya. Sama dunia betul-betul teliti, dijaga apa. Apa bagi mereka? Wasyughlun la faragh minhu. Orang-orang yang kayak gini hanya akan disibukin sama kesibukan dan enggak ada jedanya. Berarti dia jadi apa? Jadi budaknya dunia terus. Kapan istirahat? Enggak ada, nanti dia mati dia istirahat. Karena apa? Dia nyibukin dirinya ke situ. Wasyahih. Ada pun orang yang tadi, yang pelit. Ya, selalu dengan perasaan yang begitu, maka apa akan ditimpa apa? Wahamun. Sumpah. Sedih. Gelisah. Galau. Gak akan pernah ada senangnya dalam hidup. Hati-hati. Waspada. Ya. Kita kalau udah urusannya sama berkenaan sama dunia, jangan terlalu. Karena kalau udah terlalu, gak enak balesannya. Gak enak dapat balikannya kalau udah sama dunia. Mendingan kita nih terlalunya sama akhirat. Menggindingan kita nih terlalunya sama kebaikan. Kalau sama pengajian nih orang mah terlalu. Enak kan dengarnya? Ya daripada sama dunia terlalu. Dia sih kalau sama kerjaan kelewatan. Ampe gak istirahat-istirahat, ampe diajakin susah bener ngajinya, gak enak kan dengar begitu. Tapi coba kalau dia sih sama pengajian terlalu, dimana ada aja ada dia. Mukanya dia lagi, enak kan? Dimana ada panggilan kebaikan, ada dia. Dimana ada maulid, ada dia. Dimana ada panggilan khair, ada dia. Ya Allah, yang begini nih. Terlaluan, tapi keterlaluan yang sama apa? Maka baik. Ya, kita keterlaluannya memang begitu aja, jangan sama dunia. Terlalu sama dunia, akhirnya kita banyak menyesal. Na'udzubillah. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu asyrafu ala ahli Hamas faqala ala tastahyun tabnun ma la taskunun wa ta'ammalun ma la tudrikun wa tajma'un ma la ta'kulun. إن الذين كانوا قبلكم بنوا شديدا وجمعوا كثيرا وأملوا بعيدا فأصبحت مساكنهم قبورا وأمالهم غرورا وجمعهم بوارا. وقال علي بن أبي طالب لعمر رضي الله عنهما إذا أردت أن تلقى صاحبيك فارفع قميصك واخصف نعلك وأقصر أملك وكل دون شباب. أبو درداء sahabat Rasul pernah mengunjungi penduduk Hamas. Ada kampung penduduk ahlu Hamas. Fagala, dia berkata, apakah kamu tidak malu? Katanya Abu Darda, kamu orang ini membangun sesuatu yang tidak kamu tempati. Memang benar sih. Jangan dipikir-pikir zaman sekarang. Banyak orang membangun sesuatu yang bukan untuk dia tempati. Dia hanya bangun aja. Tapi buat ditempatin sih belum tentu. Atau barangkali ditempatin sesekali aja. Maka di sini disebut ama tastahyun, kamu enggak malu membangun sesuatu yang tidak kamu tempati. Mengangan-angankan sesuatu apa yang tidak bisa kalian dapatkan. Angan-angannya tinggi. Padahal enggak bisa dapat. Banyak maunya. Wa ta'ammalun ma la tudrikun. Amal yang paling enggak bisa kamu capai apa? Amal yang mustahil. Katakan kalau ente kepengen punya uang sekian triliun masih mungkin bisa, kapan tapi enggak tahu. Tapi apa yang paling enggak bisa kamu dapetin itu? Apa? Hidup abadi. Angan-angan nih hidup yang abadi. Ane pengen hidup selamanya, bisa gak? Dan itu angan-angannya semua orang, bagian orang kafir, orang-orang kafir ta'ammalu, mereka hidup selamanya. Ta'ammal mala tudrikun, iman orang semuanya bakal mati. Ada orang Jepang punya satu metode pola hidup, namanya kalau saya tidak salah ikigai. Ikigai ini mereka bikin pola hidup semacam ini untuk panjang umur. Orang-orang yang sudah menjalani metode semacam itu, ada yang katanya hidupnya sampai 100 tahun sekian, 200 tahun sekian, orang-orang keyakinan mereka. Tapi pertanyaannya, ada orang beredar video, umurnya katanya 300 tahun sekian, tua banget, orang Buddhis, umurnya sampai 300 tahun sekian, sampai sekarang belum meninggal, tapi udah rebahan doang, gak bisa ngapa-ngapain. Coba kita mikir, ada gak orang misalnya panjang umur sampai barat kata nih 100 lebih umurnya, tapi masih gagah? Gak ada kan? Hukumnya Allah itu begitu. Kalaupun ibaratnya dikasih umur panjang, fa anta ala sarir, barangkali mungkin kamu hanya ada di kasur. Atau kamu barangkali ada di kursi. Kan gitu. Maka jangan tertipu daya dengan apa yang orang-orang jahiliyah gaungkan sama kita. Ini buat panjang umur, awet muda, blah, blah. Sampai bikin kita lupa dengan dia loh. Kematian itu pasti kita akan jumpai. Mungkin gak di waktu cepat, mungkin di waktu nanti umurmu sudah tua, barangkali 60-70 tahun, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada satu angan-angan, yaitu hidup selamanya yang gak akan pernah bisa kamu dapatkan. Barangkali angan-angan tentang dunia kamu bisa, tapi abadi fil alam, abadi di sini, enggak. Mustahil. Itu gak mungkin. Harus dibuang tuh pikiran, gak mungkin. Ini ada satu, maka dibilang ta'ammalun mala tudrikun wa tajma'un mala ta'kulun. Kamu kumpulin aja sesuatu, harta, apapun yang kamu kumpulin, sesuatu yang kamu gak makan. Artinya ada orang ngumpulin dimakan kagak. Dan itu kadang-kadang juga terjadi sama kita. Ngumpulin makanan, simpen, dimakan kagak? Depannya apa? Apakah kamu gak malu? Nyimpen, gak malu? Pulang dari sini, misalnya dari majelis atau dari mana tempat, yang biasa kali kita suka sindir, demen sama besek, gak mau kehilangan. Ada orang sampai berjuang mati-matian tuh besek, nyampe di rumah dicolek kagak, tapi waktu dipegangin, jangan ketuker, diiket-iket ya, nyampe rumah kenyang perutnya. Maka dibilang di sini, watajma'un mala ta'kulun, berapa banyak orang mengumpulkan sesuatu tapi dia gak makan. Ya kumpulin aja, tapi dimakan kagak. Nah, di sini, iya ya, nyadarin sama kita. Masa iya kita gak malu begitu? Selama ini kita ngebangun hal yang gak akan kita tempati. Selama ini kita punya angan-angan yang gak akan kita dapati. Kemudian kita mengumpulkan sesuatu yang gak akan kita makan. Amatastahyun. Ditanya Abu Darda kepada penduduk itu, kala itu, kamu orang gak malu? Malunya tentu sama siapa di sini nisbatnya? Pada Allah. Kemudian di sini dibilang innal ladzina kanu qablakum. Ditegesin sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Abu Darda, telah mendirikan bangunan. Bangunan yang kokoh-kokoh. Ya, kita kalau lihat ke Mesir, piramid. Ya, gede, tinggi, menjulang. Dibangun kan? Bang. Jadi apa? Jadi tontonan aja. Ada istana-istana megah yang dibangun dulu begitu juga. Jadi apa? Dimakan oleh waktu yang kemudian hancur dan rubuh. Bangunnya kokohnya bukan main. Arsitektur zaman dulu sama sekarang kalah. Kalau Anda ketemu bangunan zaman dulu sekarang jadi apa? Jadi apa itu namanya itu? Keajaiban dunia. Kita lihat pergi kemana? Ke Jordan, kemana tempatnya? Allah. Hah? Petra. Dia pahat apa gunung. Jadi apa tempat itu? Apa anak keturunannya masih nempatin itu? Gak ada orang. Gak ada siapa-siapa. Yang ada orang hanya berkunjung. Kali deh. Orang-orang yang berkunjung ke sana bayar dong. Apa bayarannya sampai ke cucu-cucunya? Enggak juga. Fa di sini mengajarkan sesuatu sama kita. Apa yang kamu bangun sampai segitunya? Kalau kamu tidak membangunnya karena Allah, maka dia tidak akan kokoh dan terus berdiri sampai akhir kiamat nanti. Tapi kita lihat ada bangunan masjid umurnya sekian ratus tahun. Betul apa enggak? Sekian ratus tahun ini udah berdiri, bangunannya sederhana, kokohnya sederhana biasa-biasa. Tapi kok awet ya? Awet. Masjid yang dibangun nama wali-wali Songo dulu. Sederhana aja dibangun sama dia. Kokoh ya, awet. Masjid Quba. Dibangun dari kapan? Masjid pertama sebelum Masjid Nabawi dibangun. Berarti sekitar kurang lebih 1400 tahun lalu. Masjid Quba didirikan. La masjidun usisa ala taqwa. Allah sebut masjid yang didirikan atas dasar takwa. Haqqillallah antugam. Ini lebih diutamakan sama Allah untuk tetap terus ada sampai hari kiamat. Dibangunnya untuk apa? Asasnya takwa untuk Allah. Iya abadi. Tapi yang lain? Nah, di sini jadi kita, ya betul. Pengen punya sesuatu yang banyak, yang megah, yang indah, boleh. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama Allah, apalagi sampai bikin kamu lalai daripadanya. Lupa sama akhiratnya, itu hanya akan membuatmu menjadi sia-sia. Rugi kita kalau begitu, naudzubillah. Maka di sini diingat, banyak orang-orang sebelum kita, mereka bangun bangunan dengan sangat kokoh. Ngumpulin harta yang begitu banyak. Berangan-angan dengan angan-angan yang sangat jauh. Lalu tempat tinggal mereka hanya menjadi kuburan. Di mana tempat tinggal mereka? Di bangunan itu yang mereka bangun megah? Di mana tempat tinggal mereka? Kuburan. Mereka hanya akan nempatin kuburan. Angan-angan mereka jadi apa? Jadi tipuan. Angan-angan mereka gak jadi apa-apa. Lalu kemudian segala yang mereka kumpulkan hancur binasa. Sia-sia. Nah, kita belajar di dalam bab ini untuk mencerdaskan diri. Kalau kamu adalah orang yang diberi rezeki sama Allah, yang diberi kemampuan sama Allah, maka cerdaskanlah dirimu untuk kemana rezeki itu harus kamu salurkan. Kemana rezeki itu harus kamu gunakan. Dan untuk apa tujuan utamanya itu. Jadi kita apa? Gak rugi. Sia-sia punya tapi gak jadi apa. Gak jadi apa-apa. Di dalam bab amal ini juga menggiring kita, nuntut kita. Jangan sampai kita punya angan-angan yang menghanyutkan, membuat kita terlalaikan daripada Allah dan Rasulnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu pelihara kita semua. Insyaallah di bab panjang angan-angan ini panjang. Insyaallah nanti kita enggak panjang sih. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya dalam keadaan insyaallah kita sudah jauhkan sifat kikir dari diri kita. Ya, tapi kita sama-sama saling meningkatkan keinginan kita untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan di jalan Allah dan Rasulnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tayyibin bi rahmatillah. Saya mau ngajak insya Allah di bulan Oktober akhir atau di awal November yang tanggalnya belum bisa saya sebutkan sekarang, insya Allah Cahaya Hijrah Event akan melangsungkan acara Cahaya Sang Baginda dengan event akbar, event besar. Kami buka pendaftaran cepat dari sekarang. Pendaftaran tercepatnya yang mau ikut serta, maka bisa menghubungi Ustazah Zid Haunain. Insya Allah yang daftar dari sekarang langsung dapat kursi duduknya. Ya, insya Allah, ini doa bukan, apa bukan, kok amin ya. Saya belum doa, Bu. Belum. Nanti aminnya. Yang mau daftar, ya, yang mau daftar, segera hubungi Ustazah Zid Haulain. Taruh namanya, ikuti prosedurnya. Insya Allah tanggalnya menyusul dengan tempatnya. Jadi tunggu aja tempat dan tanggalnya, tapi kita sekarang membuka pendaftaran tercepatnya. Siapa yang ingin daftar dari sekarang silakan. 150.000. 150.000. Yang daftar alhamdulillah, yang belum cepetan daftar, yang mau panggil ajak teman-temannya, ajak teman-temannya dari sekarang, karena nanti kalau sudah keluar tempat dan lokasi beserta tanggalnya, maka harganya tidak akan segitu lagi. Oke? Okay? Oke, buruan ibu-ibu ya yang mau daftar ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majelis kita, insyaallah doakan, insyaallah acaranya berjalan dengan lancar. Jadi kalau ditanya acaranya apa, Bu? Acaranya untuk Nabi dengan tema Cahaya Sang Baginda. Ya, acaranya untuk Nabi dengan tema Cahaya Sang Baginda. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Insya Allah diberikan kemudahan dalam setiap langkah-langkah kita, dalam setiap urusan kita di jalan Allah dan Rasulnya. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Dan diberikan kita semua kesehatan, umur yang panjang di dalam taat di jalan Allah dan Rasulnya. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.